Bismillah. Terakhir jasa guru. Terakhir kita jelaskan tentang penulisan hamzah. Bisa ditulis dengan 5 keadaan. Jika dalam fathah berarti di atas alif, demikian pula dhammah di atas alif hamzahnya. Kalau kasrah, maka hamzahnya di bawah alif. Demikian pula hamzah ditulis di atas waw jika berharakat dhammah, dan hamzah ditulis di atas ya kalau berharakat fathah atau kasrah atau dhammah. Demikian pula hamzah ditulis dengan sendirian, ini pun memiliki 3 harakat, ya fathah, kasrah atau dhammah. Yang ke-32 sama ini sebagai lembar mudzakkar, lembaran untuk mengulang-ulang dari pelajaran-pelajaran sebelumnya dengan mencampur adukan 3 harakat fathah, kasrah dan dhammah dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang telah kita sebutkan bagaimana dalam pengucapan fathah, dalam pengucapan kasrah dan dalam pengucapan dhammah. Maka dipraktikkan dalam lembaran ini, sehingga selama si anak tersebut belum menguasai di halaman yang ke-32 ini, tidak boleh untuk dinaikkan, diulang lagi sampai benar-benar faham dan mampu membedakan antara fathah dengan dhammah dengan kasrah. Ini sebagai uji coba, tes, sehingga dia lulus dari 3 harakat fathah, kasrah dan dhammah di jalsah yang ke-32 ini. Jadi ini terkadang butuh waktu yang agak lama untuk memahamkannya, atau terkadang butuh diulang lagi dari awal atau dari lembar-lembar sebelumnya. Ketika kita tahu sang anak tersebut atau anak kita kesulitan dalam 32 ini, ada kalanya dari 1 sampai 31 lancar, tetapi ketika memasuki lembar ini ternyata gagal, tidak lancar, berarti kita butuh untuk mengulangnya dari lembar-lembar sebelumnya, dari lembar-lembar sebelumnya sampai dia benar-benar faham tentang 3 harokat ini, sehingga telah ukur yang dilalui begitu saja, sampai benar-benar semua yang dibaca itu betul, tidak ada yang keliru, walaupun yang diberikan ampunan atau dispensasi keringanan, enggak apa-apa salah satu, tapi ini akan berakibat fatal, akan sering keliru dan sering salah di halaman berikutnya. Dan keutamaannya di jasa yang ke-32 ini telah dimuat seluruh huruf-huruf hijaiyah yang dilengkapi dengan 3 harakat. Sehingga ini telah ukur tadi. Kalau betul semua, lanjutkan masuk ke jasa 33, bahkan bisa naik kepada jilid yang kedua. Jadi kalau salah, afwan, diulang dan diulang, jangan merasa bosan. Ini akan kita rasakan tatkala kita praktekkan pada anak-anak kita, sehingga kita tidak marah atau tidak berkeluh kesah, kok anak-anak kita di TK atau di Pratahfid sudah setahun masih jilid satu. Makanya dicoba sendiri di rumah, seperti apa, dites sendiri di rumah seperti apa. Jangan sampai sang orang tua beranggapan bahwasanya saya adalah keluar biaya, tapi kok anak saya hafalannya masih sedikit, pelajarannya kok masih itu-itu saja. Fungsi kita mendidik anak itu untuk faham, untuk bisa, bukan hanya sekedar melihat pada biaya yang kita keluarkan, tetapi puncak dari kita mendidik anak itu supaya bisa dan tentunya diamalkan dari ilmu tersebut. Itu intinya, itu tujuannya. Sehingga jangan berkecil hati dengan biaya yang kita keluarkan dari pendidikan, pendidikan anak kita. Ya, itu merupakan ibadah, perhatian dan pengorbanan sang orang tua kepada anak-anaknya. Ya, jangan merasa itu hilang dengan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik, sampai pun orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya. Semua itu akan dicatat sebagai catatan kebaikan jika dia tujukan itu dalam rangka nafkah dan memenuhi hak-hak mereka. Kemudian jasa yang ke-33, pelancaran huruf saja, sebagai pelancaran huruf saja dengan beberapa jebakan harokat sedikit, beberapa jebakan harokat sedikit. Kalau dia bisa membaca dengan cepat, alhamdulillah tidak tercampur. Di sini ada kasrahnya, ada dhammahnya meskipun sedikit, dari riba sampai ya. Jadi ingat itu semua tetap dengan menjaga harokat, tidak dipanjangkan. Masih kita membaca yang satu harokat, belum masuk kepada yang dua harokat. Dari mulai ba, ta, ta, ji, diperhatikan. Ketika jim tidak ja, ini merupakan salah satu jebakan. Ba, ta, ta, ji, berarti dia faham. Ini kasrah. Demikian pula berikutnya, ha, kho, da, za, ro, za, si, shi, kembali di kasrah antara si dengan shi. So, do, do, do, a, do, fa, o, ka, la, mi, nu. Mi, nu. Kasrah dengan dhamma. Berikutnya, wa, ha, a, e. Ini dilatih dengan cepat, diulang-ulang dengan cepat, atau mungkin dihafal. Anak-anak itu sangat mudah, semata-mata mereka sering membaca atau dengar, bisa dihafal dengan sendirinya. Tidak percaya? Ajarkan ke anaknya. Kalau tidak percaya, sendiri mainan, main apa yang dilontarkan pasti ini, daraba, atau kasula, kasula, diucapkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia terbiasa membaca, padahal dia sedang memegang yang lain. Seperti, apalagi untuk menghafal ini, bata taji ha uboy, itu sangat mudah untuk kelancaran dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, melancarkan huruf-huruf hijaiyah. Yang berikutnya masih di jasa ke-33, yaitu nama harokat. Sebelumnya tentunya sang anak tidak mengetahui atau tidak diajarkan oleh kita kepada dia di lembar pertama bahwasanya ini fathah, ini kalau di atas, garis di atas fathah. Tidak usah, cukup untuk kita mengajarkan kepada sang anak atau sang murid bahwasanya harokat di atas disebut a atau dibaca a, kemudian harokat di bawah dibaca i, harokat di atas yang ada kepalanya seperti centong atau sendok ini dibaca u. Cukup seperti itu. Baru ini di jasa ini difahamkan setelah dia tahu di atas itu a, di bawah i, yang kayak centong itu u, diterangkan. Jadi ini, jadi jangan sampai diawali dengan perkara yang sulit. dia harus menghafal namanya. Oh, ini fathah, ini kasrah, ini dhammah. Jangan. Ini prinsip metode dalam belajar yang Rasulullah sebutkan kepada Mu'adz dan Nabi Musa Al-Asy'ari. Bashira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Yassira wa la tu'assira. Permudah oleh kalian, jangan dipersulit. Itu metode dalam berdakwah, mengajar. Dan terkadang kita sendiri lepas kontrol. Ya, pengennya menyebutkan faedah yang berada jauh, yang seharusnya dia baru mendapatkannya setelah dia mengecap lama dalam belajar. Ini apa dengan waktu singkat yang sudah disebutkan. Dan sehingga terkadang seorang murid, ya, pikirannya buyar, ya, bukan pembahasan yang dihadapi, tetapi yang lainnya seperti itu. Sehingga tarekat-tarekat ini memang harus dimiliki, difahami oleh seorang guru. Ya, dan banyak-banyak kita minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, teori mungkin tetap kita miliki, tapi bagaimana dalam kita menerapkannya? Tanya. Nih, sehingga dalam pertemuan ini atau jasa ini disebutkan bahwasanya garis di atas, ya, itu disebut fathah. Ya, mengetahui tentang nama-nama harokat fathatun. Ya. Sehingga di dalam qiraati, karena di kita banyak, di Indonesia ini banyak kitab-kitab yang membantu untuk kita bisa membaca. Ya. Pertama kali dicetak qiraati, ya, milik Azhar Kasih. Jadi, yang antum ketahui bahwasanya qiraati ini tidak dipelajari, tidak diajarkan kecuali orang-orang yang memiliki sertifikat. Ya, terserah, yang penting memiliki sertifikat. Dianggap lulus atau tidak, yang penting punya sertifikat. Sehingga tidak boleh mengajarkannya kalau belum punya sertifikat. Nyajarkasi. Ya, kemudian ditiru oleh muridnya Ahmad Dahlan. Ya. Jadi qiraati ini miliknya orang-orang Nahdiyin. Ditiru oleh muridnya dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Muhammadiyah ini pencuri. Nyuri dari kitab saya qiraati yang mereka namakan Iqra. Jadi Iqra ini karya orang Muhammadiyah yang dikatakan oleh Shuhaibul Qiraati mencuri dari mereka, karena mereka menganggap awaliyah sebagai orang pertama kali mencetuskan pengarang bagaimana metode untuk mudah membaca. Yang sebelumnya sama pakai kaidah Baghdadiyah, ya, atau Nuraniyah, sampai ke Indonesia juga kaidah Baghdadiyah atau kaidah Nuraniyah. Tapi kemudian dipermudah menjadi qiraati. Ya. Qiraati ini juga dipermudah lagi yang namanya karya manusia. Ya. Mungkin menganggap kurang jadi Iqra. Tanya. Sehingga ada dua, ada qiraati, ada Iqra. Ya. Ada lagi pencetus yang ketiga, Abu Hazim dengan Abu Turab, menggabungkan antara Iqra dengan qiraati, dengan antara qiraati dan Iqra, sehingga namanya Iqra qiraati. Ya. Untuk menggabungkan antara Nahdiyin dengan Muhammadiyah, jadi Iqra qiraati. Sama alasannya, enggak nyuri, tapi tetap qiraati, karena menganggap pertama semua yang ada setelahnya itu dianggap pencuri. Padahal penulisnya rata-rata mengaku, saya enggak nyuri tapi saya hafal tersendiri tadi. Hafal dengan sama-sama banyak membaca, hafal. Atau diperbaharui kosakatanya yang lebih bermakna diambil dari potongan-potongan ayat. Ya. Ternyata dianggap sulit juga, muncul di hadapan kita Aisyah. Aisyah ini artinya paling mudah, ya, paling mudah. Jadi dianggap paling mudah. Yang sampai merasa sulit karena ini sudah Aisyah yang paling mudah. Bukan Yusrun lagi. Kalau Yusrun itu mudah, tapi kalau Aisyah itu paling mudah, paling gampang, telah dimudahkan. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, atau yang kedua, garis di bawah disebut kasratun. Ya. Sehingga kalau di dalam qiraat atau melihat nama-nama harakat itu pasti ada di bawahnya disebutkan. Ya. Kasrah, fathatun, kasratun, dhammatun. Dilatih di setiap halaman itu tadi nama-nama harakat atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain. Itu sampai dilatih apa? Huruf ya, wahid, iznin, dan yang lainnya. Sehingga terkadang si anak ini baru pemula sudah disibukkan tadi menghafal harakat, menghafal huruf, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, dhammatun. Ini yang ya, sendok atau centong di atas disebut dhammatun. Ini dipakai dalam kaidah Baghdadiyah atau kaidah Nuraniyah. Ya. Atau kita mungkin dulu di waktu kecil ya, fathah disebut apa? Jabar ya. Kasrah disebut jer. Dhamma disebut kafes. Cerita ejaan Baghdadiyah atau ejaan Nuraniyah ya, sehingga alif fathah a, alif fathah atau hamzah fathah a, ba kasrah bi, ta dhamma tu, a bi tu, mungkin dibaca. Semua untuk memudahkan. Ya. Dan kaidah ini kalau di Arab, di Saudi sama di Yaman laku. Ya. Kalau antum buka tadi kaidah Nuraniyah yang hadir tuh banyak. Mengalahkan orang yang buka Tuhfa, ya, yang buka Fikih. Ya. Mereka lebih berminat untuk belajar apa? Kaidah Nuraniyah. Tadi mudah bacanya tadi. Ya. Ba fathah ba. Jadi ikuti. Ya. Membaca kalimat iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka cara bacanya dieja. Iqra hamzah kasrah qaf sukun iqra. Gitu. Ra hamzah sukun ra fathah hamzah sukun ra iqra. Seperti itu. Terus sampai terakhir. Itu paling senang kalau orang-orang Arab belajar seperti itu. Ya. Itu fungsinya mengetahui harokat, fungsinya untuk mengeja, ya, untuk mengeja. Itu nama harokat yang tiga. Adapun sukun bukan termasuk harokat. Ya, sukun bukan termasuk harokat, hanya saja digabungkan ke dalam harokat, diberikan tanda kepada ha kecil. Ya, kepala ha kecil, bukan bulat tetapi kepala ha yang ditulis dengan kecil, itu sebagai tanda sukun. Kenapa sukun bukan harokat? Karena sukun pada asalnya adamul harokat, semata-mata huruf tidak ada harokatnya, maka dia sukun. Beda, bukan berarti kita gundul berarti sukun semua. Beda. Tanya. Yang berikutnya yang dianggap penting pula yaitu nama huruf hijaiyah, namanya. Ya, setelah kita hafal harokat yang tiga, kemudian namanya. Ya. Nama ini tentunya berbeda dengan lafaz yang sudah diberikan harokat. Sehingga antum lihat di jalsah ke-33, di situ ba sudah diharokati dengan fathah. Ya, ba fathah ba, ya, ba fathah ba, sehingga dibaca ba. Adapun hurufnya berbeda. Ba hurufnya panjang. Ba dua harokat. Yang pertama alif. Ya. Ini huruf alif. Ya, alif berarti apa? H. hamzah fathah a, lam kasrah fa sukun lif, lam kasrah fa sukun lif alif, seperti itu. Jadi bukan a tapi alif fungsinya. Itu fungsinya untuk mengeja. Ya, untuk mengeja. Ya, seperti kalimat kitabun kaf kasrah ki ta alif sukun ta fathah alif sukun ta gitu. Ya, ta fathah alif sukun ta ba dhammatain bun. Seperti itu. Kitabun kan kita sebutkan tadi ta fathah alif sukun, alif sukun, alif, tidak alif. Wala alif nama, ya, si alif, tambah alif itu alif, tapi di sini alif pendek, alif itu huruf, ya, huruf alif, ya, bisa difahami, bukan alif, ya, alif, alif. Ya, huruf alif. Dan alif tadi senantiasa di sukun. Jadi yang kedua ba, dan yang kuat dalam permasalahan ini, wallahu a'lam, setelah alif ini tidak ada hamzah. Ya, tidak ada hamzahnya. Ya, tetapi dua harokat saja. Ba, ba. Kenapa? Karena kalau ada hamzahnya dibaca panjang ba, gitu. Termasuk mad wajib, ya. Sehingga yang kuat wallahu alam dalam permasalahan penulisan ba ini tidak memakai hamzah, tidak memakai hamzah. Dia nantinya akan termasuk di dalam mad alifat, ya. Huruf-huruf yang ada di awal surah. Taib. Apakah dia termasuk mad lazim, mad lazim harfi mushba, atau mad lazim harfi mustaqal, atau yang lain? Ya, dan ba bukan termasuk dari huruf, ya, mad harfi tidak, jadi sehingga tidak dibaca panjang, ba dua harokat saja. Sehingga ketika kita mengejah tadi, ya, ba dhammatain bun, ya, dhammatain bun, ba dua harokat. Adapun ketika di fathah, ya, ketika mengejah dibaca panjang, ba fathah ba pendek. Kalau sudah di fathah pendek, tidak ba fathah ba, tidak. Jadi panjang itu ketika menyebutkan saja dua harokat, ba fathah ba satu. Ya. Ini ketika mengejah tadi di 33 di atas, antum perhatikan yang atas. Maka ketika kita menyebutkan panjang dua harokat, ba fathah ba, ya, ketika sudah difathah jadi pendek. Sudah dipahami ini, ya? Ya, jadi jangan sampai dibaca ba fathah ba bunyi. Tidak. Kalau sudah difathah jadi pendek. Ya, kecuali depannya ada alif. Dan yang berikutnya ta sama. Ini juga yang sahih tanpa hamzah. Ta juga tanpa hamzah. Ya, tapi semuanya dibaca dua harokat, ba ta ta. Ya. Kalau ada hamzah berarti apa? Ba u ta u ta u. Ya. Tapi tanpa hamzah, ba ta ta. Ya. Dan yang berikutnya jim, ya, huruf yang seperti ini. Ya, seperti bebek ada titiknya di bawah itu jim, ya. Jadi nama hurufnya jim, jangan sampai salah keliru, ini huruf apa, ja katanya, bukan ja, itu kalau sudah di fathah, ja itu jim fathah ja baru, ya, kalau sudah di fathah baru ja, tapi kalau ditanya huruf, ya hurufnya jim panjang jinya. Ya, ketika kita mengeja jim fathah ja pendek jadinya, ya. Apa contohnya? Idza ja, kalau idza ja panjang ja-nya, ya. Jim fathah alif sukun ja. Kalau sini panjang. Seperti itu. Jadi kalau menyebutkan panjang jim dan jim. Kalau jim itu jim dengan mim. Jim. Kalau ini apa? Jim kasrah ya sukun ji. Mim domatin mun jimun asal seperti itu. Tapi di kasrah sukun di sini. Demikian pula yang berikutnya ya, bebek tanpa ada titiknya ha. Ha dua harokat tanpa hamzah juga. Kalau Syekhani mencontohkan tiga-tiga dibacanya untuk anak lebih membaca ya, diberikan nada sedikit tapi bukan nada nyanyi. Alif ba ta ya, bukan alif ba ta. Oh, ya. Dua harokat, dua harokat. Alif ba ta ta jim ha. Jadi dua harokat, dua harokat. Yang ada alifnya dibaca dua harokat untuk memudahkan menghafal. Seperti itu. Yang berikutnya kho, ada titiknya di atas, sama ini juga tanpa hamzah, tidak kho u, tapi kho. Dan berikutnya dal, hasilnya dalun, dal, ya, hurufnya dal, tidak dal, ya, panjang selah da, selah d nya, dal. Kalau di fathah baru dal fathah da, dal fathah da pendek. Ketika menyebutkan panjang. Yang berikutnya zal dari ujung. Zal tadi dal, dal dari tempat temu gigi ya, dan posisi lidah di dalam. Sekarang keluar sedikit zal. Zal fathah za, zal kasrah zi, zal dhammah zu, za zi zu. Yang berikutnya ra, sama ini juga ra tanpa hamzah. Jadi dua harokat saja ra. Sehingga dalam Al-Quran dibaca dua harakat alif lam ro, tidak dibaca panjang. Kalau seandainya setelah ro itu ada hamzah, maka dibaca wajib alif lam ro ya. Karena ada hamzah. Tetapi yang razi tidak ada hamzahnya karena bukan mad harfi ya. Bukan mad harfi ya. Mushba. Ini dua harokat saja. Yang berikutnya zai. Zai ini kata Syekhani termasuk bacaan Mesir. Kalau Mesir zai ini dengan ya, tetapi selainnya dengan za, dengan alif saja. Orang Mesir dengan ya zai, selain Mesir za dengan alifnya cukup, za dengan alif za ya. Sehingga antum bisa memilih mau dengan ya atau dengan alif saja ya. Kalau dengan sama intinya dibaca panjang juga, dengan alif saja dibaca panjang dua harokat za ya. Dengan ya pun dibaca panjang dua harokat tapi ujungnya ye. Ya zai seperti itu. Dan yang berikutnya sin, sin dua harokat sinnya ya. Sin fathah sa ya, ketika sudah di fathah pendek. Sin kasrah si, sin dhammah su, sa si su ya. Dan ketika menyebutkan saja panjang itu huruf ikhwan, bedakan ya. Jangan sampai di jalsah 33 yang pertama ya, ini huruf apa? Huruf si katanya. Si itu kalau sudah di kasrah. baru sin. Tapi hurufnya adalah sin. Ya. Alif ba ta ta jim ha kha dal zal ra za sin. Seperti itu. Dua harakat, dua harakat, jangan panjang. Alif ba ta ta jim ha. Yang rata, dua harakat, dua harakat. Ya. Demikian pula roza sin, ya, yang roza sin yang dipanjangkan, ya, diratakan harokatnya. Itu kalau mau menghafal tiga tiga, ya, kalau mau dihafal tiga tiga, sedikit mudah insyaallah. Wallahu ta'ala alam bissawab.